Aku sudah berlari mengejar yang tak pasti, mengejar kamu, hanya dirimu. Kulantunkan hidupku, kubisikkan cintaku hanya untukmu, hanya untukmu. Tapi engkau terus pergi, tapi engkau terus berlari. Jadi biarkanlah aku di sini, biarlah aku rela melepasmu, meninggalkan. Berikanlah aku kekuatan untuk lupa kamu. Waktu terus bergulir, sakit tetap mengukir jalan hidupku, jalan hidupku. Berikanlah jiwamu, berikanlah cintamu hanya untukku, hanya untukku. Tapi engkau terus pergi, tapi engkau terus berlari. Jadi biarkanlah aku di sini, biarlah. Meninggalkan aku, berikanlah aku kekuatan untuk lupa. Kau jauh dariku, kau tetap menjauh dari aku. Kau jauh dariku, kau tetap menjauh dari aku. Meninggalkan aku, berikanlah aku kekuatan untuk lupa kamu. Biarlah aku rela melepasmu, meninggalkan aku, berikanlah aku. untuk lupa.